الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita akan membahas ayat terakhir dari surat As-Saff yaitu ayat ke-14. Semoga kita dapat menyelesaikannya. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyina man ansari ila Allah qala al hawariyyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Hai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kalian para penolong Allah. Kama qala Isa ibn Maryam, sebagaimana yang dulu telah diucapkan oleh Isa putra Maryam lil hawariyin, kepada para sahabat yang setia, hawariyun. Isa mengatakan, man ansari ilallah, siapakah yang siap bersedia menjadi para penolongku di jalan Allah. Maka disebutkan qala al-hawariyun, bahwa hawariyun para murid-murid dan sahabat setia Nabi Isa tersebut menjawab, nahnu ansarullah, kamilah para penolong Allah. Fa amanat ta'ifatu min bani Israil, maka berimanlah segolongan dari bani Israil. Wa kafarat ta'ifah, sementara segolongan yang lain ingkar terhadap ajaran Isa alaihissalam. Fa'ayyadna alladhina amanu, maka kami pun kuatkan, kami topang, kami dukung, kami kuatkan, ya, orang-orang yang beriman, yaitu yang mengimani, menjalankan apa yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam. Ala aduwihim, kami tolong mereka terhadap musuh-musuh mereka yang ingkar dan menyelisih ajaran Nabi Isa alaihissalam. Fa asbahu zahirin, maka jadilah mukminin yang kami tolong tersebut, merekalah yang nampak dan menang. Ini ayat 14 yang akan kita bahas. Kita baca dulu keterangan Syekh Sa'di rahimahullah. Ya, qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Tsumma qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman. Sekali lagi, nida'ul mukminin, panggilan terhadap mukminin, pasti ada perintah atau larangan setelahnya. Di sini perintah, kunu ansarallah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk jadilah kalian para penolong Allah. Membela Allah dan agamanya, bila syariat Allah Subhanahu wa taala. Kunu ansarallah, jadilah kalian para penolong Allah. Ai bil aqwali wal af'al, dengan ucapan-ucapan kalian maupun perbuatan-perbuatan kalian. Berwujud apa? Kata Syekh Sa'di, wa dzalika bil qiyami bidinillah, dan itu dengan cara menegakkan agama Allah. Salat berjamaahnya, ada azannya, ya. Kemudian menyelenggarakan ibadah haji, umrah, yang di sana ya jadi tuan rumah, yang di sini mungkin ada yang memfasilitasi, menyiapkan, memberangkatkan, ya, mengajari, membekali, ya. Ataupun ibadah-ibadah yang lain, ya, kurban, ya, menyediakan hewan kurban, ada yang beli dan berkurban, sholat id, penyelenggaraannya, ada yang menyiapkan sonnya, ada yang persiapkan perizinan tempatnya atau yang lainnya, agar semua terselenggara ini agama Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya, lebih-lebih yang zahirah, yang menjadi syiar, yang nampak. Itu termasuk bentuk menjadi menolong Allah dengan ucapan, perbuatan, bil qiyam bidinillah, menjalankan, melaksanakan agama Allah, mendakwahkannya, ya, mengajarkannya. Wal hirs ala tanfidhihi ala al-ghair, dan semangat untuk memberlakukannya terhadap orang lain. Nah, ini penting. Kadang di masa kita ini, ya, kadang muncul syubhat-syubhat, ya, antaranya, ya, sudahlah. Ya, nafsi-nafsi kita sendiri, yang penting saya, yang penting kita. Urusan orang lain sudah enggak usah. Ya. Padahal dengan mempelajari ilmu syariat itu me'yar, tolak ukur, dan mizan, timbangan untuk diri kita dan juga orang lain. Ya. Diri kita sendiri, keluarga kita, orang dekat maupun orang jauh, semua dengan timbangan yang sama, timbangan syariat. Oleh karena itu disebutkan la yajrimannakum syana'anu qaum 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian, ketidaksukaan kalian terhadap suatu kaum membuat kalian bersikap tidak adil. I'dilu, berlaku adillah, itu lebih dekat pada takwa. Kadang orang kalau sudah enggak senang, akhirnya tidak objektif. Nah, timbangan syariat ini untuk menilai, untuk memberlakukan, untuk melakukan ini berlaku untuk semua. Ya. Dan ini sesuai tentunya dengan batas kemampuan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah semampu kalian. Maka seorang setelah menjalankan agama Allah dan demikian dia menerapkan pertama kali terhadap dirinya, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, terhadap keluarganya, kerabat dan yang dia berwenang padanya. Maka seorang kepala keluarga dia memberlakukan syariat Allah Subhanahu wa taala ini dalam keluarganya, ini semampunya. Yakni berlaku adil pada anak-anaknya ataupun apa dalam memberikan hak istri atau beberapa hal-hal yang selainnya semampunya. Dan begitu pula seorang kepala perusahaan yang melakukan kepada karyawannya sebisa mungkin, ya. Jangan sampai dia bekerja jam sholat belum dikasih waktu istirahat, ya. Bahkan tidak diizinkan untuk sholat, ya, atau yang semisal, ya. Dan ini semua termasuk tanfidhi alal ghair, yakni tanfidh dinillah alal ghair, menerapkan hal tersebut terhadap yang lain. Ini bagi yang berwenang. Dan harusnya semestinya seperti itu muslimin, bukan sebagai seorang yang minder, aduh kalau kami gimana ya orang lain. Ya, ini amanah. Kalau dia mampu, dia bisa, ya sudah saya sajalah. Kalau yang lain sudah. Ya kan masih ada masih kemungkinan dia punya aturan, dia yang membuat di perusahaan dia, yang di toko dia, kerja di sini sebisa mungkin aturan begini begitu. Ya. Maka Pak Hafidzallah, semoga Allah menjaga wa barakallahu fihi, seorang yang dia mengadakan dan membuat apa ada semaan Quran, ada apa pelajaran bahasa Arab untuk karyawannya dan dihasung, bahkan bukan hanya izin jam sholat, ya, bahkan ada hasungan ke arah tersebut, masya Allah. Dan bahkan tentu itu masing-masing sesuai dengan kadar kemampuannya, tidak kemudian dipaksakan di luar batas kemampuan. Bahkan ada yang lebih dari itu, memberikan hadiah karyawannya ini tuh kalau yang bisa, ya, selesai hafid Quran akan diberangkatkan atau yang lain-lainnya. Ini semua termasuk bentuk-bentuk tasyi, bentuk-bentuk buat mereka cinta, dekat dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika tidak mampu, ya, jangankan skup yang kecil, ya, apalagi ya, skup yang besar saja, ya, yang penting jauh lebih besar urusannya. Ketika memang tidak mampu, Syekhul Islam Taimiyah berpandangan jangan memaksakan. Kalau memang khilafah, ya, sesuai dengan aturan Allah, hukum Allah, ya, dengan apa yang ada, tidak memungkinkan, masyarakat menolaknya, tidak menerimanya, ma'zur, dapat uzur, meskipun tetap seorang muslim ada keinginan. Tapi bukan kemudian dia memberontak pemerintahnya, ya, mengadakan pengeboman ini itu. Nah, ini sehingga Syekhul Islam Taimiyah yang kadang oleh sebagian orang dijuluki sebagai Wahabi lain, padahal beliau lahirnya jauh sebelum Syekh Muhammad Abdul Wahhab, hal yang semacam ini dituduhkan, disematkan beliau ini cikal bakal teroris dan sebagainya. Subhanallah, jauh sekali beliau dari teroris. Bahkan berapa banyak pendapat-pendapat beliau, fatwa-fatwa beliau seperti ini tadi. Ya, tidak mendirikan khilafah bukan suatu yang harus dipaksakan sampai. Nah, ini matur ketika memang tidak mampu dakwah. Ya, terus sebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk menjadikan itu sebagai apa poros utama dakwah, bukan tauhid, dakwah tauhid. Aqim daulatal Islam fi qulubikum tuqam lakum bi ardikum. Sebagian mereka mengatakan, tegakkan daulah Islam dalam diri kalian, kalbu kalian, Allah akan tegakkan untuk kalian. Nah, dan bukan pertama bagaimana caranya mendapatkan kursi, mana-mana. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita begini begitu, berapa banyak yang sudah, kalau enggak dia yang akhirnya futur, kalau enggak dia yang terbawa, kalau enggak yang masyarakatnya belum siap, belum didakwahi semua, akhirnya berusaha langsung dapat di parlemen, akhirnya pemberontakan, keos, tumpah darah, ya, sebagaimana terjadi di sebagian negara di luar sana. Sehingga ya tentunya ini dalam kapasitas fattaqullaha mastata'tum, dakwah, ajak manusia cinta kepada Allah dan Rasulnya, komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan wahyu di atas pikiran, akal, istihsana dan yang lain. Ini termasuk bentuk menjadi penolong Allah, dan demikian dengan cara menegakkannya pada diri dan juga orang lain. Dikatakan pula dua jihad man anadahu wa nabadahu bil abdani wal amwal, dan berjihad terhadap orang yang menentangnya, menentang agama Allah dan mencampakkannya, bil abdani wal amwal, baik dengan badan kita ataupun dengan harta benda kita. Nah, ini berarti kan demikian pula ternyata termasuk bentuk kunu ansarallah, jadilah kalian para penolong agama Allah, yaitu dengan menghadapi pihak-pihak yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentunya dengan al-hikmah, dengan contoh penerapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dengan taklim mengajari mereka, apakah dengan ya harta benda mereka. Kecuali kalau mereka harbi, betul-betul memerangi muslimin, maka demikian pula bisa dihadapi orang-orang zalim itu dengan kekuatan fisik. Maka masing-masingnya dengan apa sesuai dengan kondisinya, namun itu semua bentuk jihad fisabilillah. Dakwah jihad, sebagaimana kata para ulama, jihad ada dua macam. Al-jihad bisayfi wasinan, dengan senjata, pedang dan tombak, atau yang semisal. Dan yang kedua, al-jihad bi al-hujjati wal bayan, dengan argumentasi, dengan hujjah dan penjelasan-penjelasan. Ya, termasuk bentuk jihad, jihad ilmiah. Ya. Dan itu jihadnya semua anbiya, jihad ilmu. Adapun jihad fisik, sebagian nabi. Ini yang perlu diperhatikan, dua jenis jihad ini. Jihad ilmu itu dilakukan semua rasul. Semua ar-rasul. Adapun ya ini jihad dengan fisik, maka itu sebagian saja. Sulaiman, Nabi Sulaiman, lawan Nabi Dawud alaihissalam, dan sebagainya tidak. Ini apa yang diterangkan oleh para ulama Rasulullah, dan bisa dilihat di tafsir surat Al-Hadid. Ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan, wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid tuqatilunahu muslim, atau fihi manafi'ul linnas waliya'lamu Allahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Ya, ada Allah turunkan biji besi, ya, untuk dibuat ini itu ada hikmah, dan juga Allah turunkan Al-Kitab. Ya, maka itulah di besi apa yang disebut, yaitu perwakilan dari alat jihad fisik. Dan ada Alkitab, yaitu apa, jihad ilmu. Maka ini tentu ada pun jihad ilmu setiap saat, ya, seorang dari mulai awal. Dan ada pun jihad fisik, maka ini ketika memang kondisi tertentu yang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuannya, dengan pemimpin yang sah. Dan apa yang disebutkan al-jihad ini pun terbangun di atas ilmu, sehingga termasuk bentuk jihad yang pertama kali dari maratibul jihad, ya, tingkatan-tingkatan jihad yang diingatkan Ibnu Qayyim, an yujahidal mar'u nafsahu ala ta'allumil huda. Seorang melawan hawa nafsunya sendiri untuk menundukkannya mau belajar ilmu agama Allah. Melawan malesnya, melawan bosannya, melawan ini itu. Wah, enak ya. Ya, di rumah santai enggak usah belajar. Kadang muncul, kadang kita semangat. Tapi manusia kadang-kadang kita ya melukur lemes ya. Ini termasuk bentuk mengingatkan. Ayo jadi kunu ansarullah. Dan demikian pula untuk kemaslahatan kita. Ya. Jihad belum yang besar-besar, ini termasuk bentuk kita melawan untuk mau belajar. Dan disebutkan di sini oleh Syekh, "Wa man nasara al-batila bima yaz'umuhu min al-ilm." Yaitu menghadapi siapa-siapa yang membela kebatilan. Bima yaz'umuhu min al-ilm, dengan apa yang dia yakini dari ilmu. Wa radda al-haqqa, dan pihak-pihak yang menolak kebenaran dilawan dengan bidahdhi hujjatihi wa iqamatil hujjati alaihi wa tahdhiri minhu, dengan mematahkan argumen orang tersebut, hujjah orang tersebut. Dia yang menolak kebenaran, yang membela kebatilan, dibantah, dipatahkan argumennya, syubhatnya dipatahkan. Wa iqamatil hujjati alaihi, menegakkan hujjah atasnya. Wa tahdhiri minhu, dan memperingatkan darinya. Kalau orang tersebut mu'anid, tidak rujuk, tidak menerima, tetap bersikeras, maka kita peringatkan masyarakat ataupun berhati-hati dari bulan. Memiliki pemahaman, pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya, dan tidak menerima nasihat, yu'anid, dan membela kebatilan, menolak al-haq. Maka ini semua termasuk bentuk yaitu menjadi ansarullah. Wa man nasara dinallah atau wa min nasri dinillah ta'allumu kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limihi, dan termasuk bentuk menolong agama Allah adalah khabarnya atau mubtada muakhar ta'allumu kitabillah, yaitu mempelajari kitab Allah Al-Qur'an, baca tafsir, mempelajari tafsir, ini termasuk bentuk menolong agama Allah. Wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk bentuk menolong agama Allah. Wa ta'limi, dan mengajarkannya. Dan ini masya Allah, apa yang Syekh sebutkan ternyata termasuk bentuk menolong agama Allah, bukan hanya mengajarkannya, tapi yang belajar pun termasuk menolong agama Allah. Bukan hanya yang bicara, bukan hanya yang menyampaikan dan mengajarkan, tapi yang mendengarkan, yang ta'lim, yang bahasa kita ta'lim ya. Ta'lim itu mengajarkan ilmu. Tapi ta'allum yang belajar. Baik yang belajar maupun mengajar, kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW ini termasuk bentuk nasr dinillah, membela agama Allah. Nah kalau gak ada yang mempelajari, siapa lagi? Ya, kalau gak ada yang mengajarkan, siapa lagi? Ini termasuk bentuk menolong agama Allah, tetap lestari, tetap terjaga ya, sehingga tidak hilang di telan masa. Oh ternyata di daerah sana ada pengajaran tafsir kitabullah. Oh di daerah sana ada dikaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masing-masing mereka ini termasuk bentuk ansarullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasu ala dzalik, dan menghasung untuk itu, ngompor-ngompori orang atau memotivasi orang untuk mau belajar. Nah, ini termasuk baik dengan WA mungkin, kok lama enggak kelihatan, kita datangi ya, mungkin gimana kabarnya, terus kita tanya, ayo taklim lagi. Dan ini yang butuh semua, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Walau syaa'allahu laja'alakum laja'alahu ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menjadikan semuanya satu umat. Semuanya muslim, semuanya sunni, salafi, ahlu sunnah, semuanya enggak ada firqah, enggak ada agama lain, bisa. Tapi ada hikmah di balik itu. Sebagaimana Allah bisa menjadikan hewan-hewan halal semua, tidak ada babi, tidak ada anjing, bisa. Tapi kenapa ada babi, ada anjing? Itu ada hikmah, ada ujian. Kalau semuanya halal, tidak ada yang haram, tidak ada ujian. Kalau semuanya hal lahir nampak, tidak ada yang gaib, ya semuanya percaya. Azab kubur kedengaran, azab kubur kelihatan, ya semuanya percaya dengan kehidupan alam kubur. Tidak ada lagi ujian percaya orang, ya. Karena semua kelihatan. Ada yang tua, ada yang muda, ada orang sehat, ada orang sakit. Kalau semuanya sehat, orang tidak butuh dokter. Tidak ada dokter, digaji berapapun tidak ada yang mau, sehat semua. Tidak ada yang bikin obat, tidak ada pabrik farmasi, tidak ada produksi fasilitas kesehatan, tidak ada yang ini itu. Begitu pula adanya orang yang mengetahui dan yang tidak mengajarkannya. Dan begitu pula juga ketika ada yang keliru untuk dinasihati. Begitu pula untuk adanya amar ma'ruf nahi mungkar, adanya dakwah ini Islam, mengajak kepada Islam. Sehingga ini juga kita perlu sampaikan karena kita pernah dengar seorang tokoh ya, keliru dan salah adahullah memahami tentang makna istilahnya kebinekaan, keragaman. Kita ini kan beragam, Mas. Kalau Allah menghendaki bisa semuanya Islam semua. Tapi kenapa kok ada yang tidak Islam, ada yang begini-begini? Tanda kita ya, ini memang kita harus saling semua menghormati, menghargai. Karena itu ya yang bikin Allah. Gimana kok kita enggak terima padahal Allah yang menakdirkan. Nah, ini ada seperti itu. Makanya perlu kita ingatkan bahwa Allah memiliki dua iradah. Iradah kauni qadari, Allah menginginkan sesuatu yang kemudian kalau takdirkan mesti terjadi. Kalau kita kan pengen sesuatu, orang mesti kelakon, kan gitu. Pengen, wah kok apa ini misalnya seorang ini motor saya pengen tak nom ge, misalnya ada motor, kadang kelakon, kadang enggak. Kadang pengen, wah keingin saya pengen sembuh berobat, ini ternyata enggak mesti berhasil, kan berbagai macam. Tapi kalau Allah menghendaki sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tinggal mengatakan jadilah, jadilah. Itulah kehendak Allah secara kauni qadari. Itu memang kehendak Allah, jadikan ada, ada. Ada ini, ada itu, termasuk yang tadi disebut tadi. Hewan haram ada beberapa macam, itu kok ada ini, ada itu. Kehendak Allah secara kauni qadari. Tapi ada hikmahnya. Tidak ada setiap perbuatan Allah kecuali pasti ada hikmahnya. Ini mesti. Kalau manusia kan kadang berbuat iseng, kadang enggak ada tujuan, enggak ada maksud, ya, kayak ngopo kurang gawean kan gitu. Manusia. Tapi kalau Allah enggak, setiap yang Allah ciptakan, setiap yang Allah takdirkan, meskipun kadang kok Allah ciptakan anu ya. Katanya babi haram kok diciptakan. Kok menciptakan ada agama lain? Mesti ada hikmahnya. Ini ya. Jadi ini suatu yang wajib kita iman. Adapun yang kedua, iradah adalah iradah syar'iyah, kehendak Allah secara syar'i. Allah meskipun menciptakan tadi ada Islam, ada kafir, ada kufur, Allah tidak ridha wala yardha li ibadil kufur. Tidak ridha kekufuran atas hamba. Allah Subhanahu wa taala ya tidak ridha dipersekutukan dengan sesuatu apa. Tapi ada berhala, ada yang menyembah ini itu ini. Dan ilmunya Allah tidak bisa dikiaskan dengan yang lain-lainnya, ya. Sehingga seorang iman terhadap takdir dengan makna meyakini itu semua dari Allah. Mayyudillah, fala hadiyalah, siapa yang disesatkan Allah, enggak akan ada yang bisa memberinya hidayah. Wa may yahdillah fala mudillalah, dan siapa yang diberi hidayah, enggak ada yang bisa menyesatkannya. Maka yang sesat ya ditakdirkan Allah, yang ini juga ditakdirkan Allah. Tapi Allah hakim, Allah hikmah, Allah tahu mana yang pantas ini dan itu. Nah, tinggal apakah kemudian kita, loh kan ini semua takdir Allah. Ya kita terima semua. Iya, kita imani itu takdir Allah. Yang halal, yang haram, yang zina, yang sholat, yang bakti dengan orang tua, yang membunuh. Ini takdir, ditakdirkan Allah semua. Kita percaya itu takdir Allah. Tapi bukan bermakna kemudian loh kita menghormati itu semua, yang zina-zina, yang ini inilah, bukan begitu. Yang kafir-kafir, yang Islam-Islam, tidak. Seorang muslim dituntut untuk mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Jadi ini hal penting. Dan subhanallah, kadang-kadang hal sepele seperti ini, tapi ya banyak syubhat mengenai orang intelek sekalipun ya. Nah, belum lagi kalau yang pendidikannya kurang, yang tingkat tinggi saja bisa kena syubhat seperti ini. Dengan kan Allah menciptakan aneka ragam, begini berarti syubhat satu masuk, belum selesai kayak benang bundet, ada yang kedua lagi, syubhat lagi kedua, ketiga lagi, tambah bundet. Maka ini harus terus diurai. Dan ini semua termasuk bentuk nasri dinillah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala ya. Dan landasannya adalah ilmu. Wal amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, mengajak pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Nah, ini termasuk bantahan telak pada kalangan ulat sufia dan yang semisal mereka. Dah, yang penting kan batinnya. Kalau kita itu yakin sampai ma'rifatullah, kenal dan yakin Allah menakdirkan itu semua, ya sudahlah. Enggak bakal ada orang ngajarkan kalau enggak ada orang bodoh. Maka jangan kemudian menghindar dari orang bodoh, dari atau membenci orang bodoh dan seterusnya. Sampai pada tingkat seakan-akan mereka apa? Sampai naudzubillah ada majlis syaitan. Naudzubillah. Jogja itu kalau enggak salah, ada di situs ya. Atau belajar kepada syaitan. Semakna dengan itu, berguru kepada setan atau belajar kepada setan, subhanallah ya. Ya, dengan alasan hal-hal yang syubhat, naudzubillah. Abu Hurairah kan pernah diajari ayat kursi ya oleh siapa ketika mencuri baitul. Apa Abu Hurairah datang minta tolong diajari ya, Mas, seperti itu kan enggak? Abu Hurairah jaga baitul mal, ada pencuri, ditangkap. Janji, saya janji enggak akan mencuri lagi. Lepas. Mencuri lagi ya. Sampai diajari, engkau mau ku ajarkan suatu bacaan yang kalau engkau baca, engkau akan terjaga. Enggak bakal ada pencuri, enggak ada yang sampai akhirnya dia mengajarkan ayat kursi. Bacalah Allahu la ilaha illahu al halim qayyum. Dan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqaka wa kadzub. Dia berkata benar kepadamu padahal dia seorang pendusta. Itu syaitan yang semalam kau temui, menjelma jadi orang pencuri, akhirnya apa? Tapi kok judulnya jadi berguru kepada setan kan ya aneh. Nah, sehingga jangan kemudian salah paham. Sampai pada tingkat seperti itu. Sehingga nah ini hal-hal yang butuh diketahui. Kita yakin semua takdir Allah. Dan takdir Allah ini membuat kita bersyukur, tidak ujub, tidak kibir. Dan kita pun mendakwai orang sebagai rahmatan lil alamin. Ya, saya senang untuk selamat, saya senang untuk mengetahui kebaikan, maka saya pun pengin sebenarnya saya dapat kebaikan. Begitu pula orang yang belum masuk Islam agar selamat dari azab. Makanya Nabi ketika mendakwai tetangganya Yahudi, selesai keluar dia masuk Islam, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tadi dari api neraka. Kalau seorang mengetahui hal ini, amar ma'ruf nahi munkar, itu penting. Tidak seperti kata sebagian mereka yang kalau sudah sampai tingkat tertentu, Mas, ini sudah amar ma'ruf nahi munkar, ini enggak usah terlalu. Makanya kan tingkatnya Nabi Khidir itu lebih tinggi daripada Nabi Musa kata mereka. Padahal itu hanya dalam beberapa ilmu yang tidak diketahui Nabi Musa. Dan para ulama mengatakan Nabi Musa a'lam, lebih tahu, lebih ilmu. Tapi memang ada ilmu yang tidak diketahui sebagai teguran bagi Nabi Musa ketika mengatakan, siapa orang yang paling berilmu di muka bumi? Ana, saya. Nah, maka Allah tidak tegur dia. Artinya ada ternyata ilmu yang tidak dia ketahui. Wa fauqa kulli dzil ilmin 'alim, juga begitu pada surat Yusuf. Nih. Maka bukan kemudian mereka mengatakan, lihat ini Nabi Musa ketika ada anak kecil dibunuh, ketika ada kapal dihancurkan, mengingkari, kenapa kok kapal orang miskin dihancurkan? Ya, ternyata ada sebab yang menyebabkan Khidir melakukan itu. Dan pelajarannya mestinya ketika orang mau mengingkari, hendaknya tahu sebabnya, tanya dulu kenapa kok ini dihancurkan. Nah, itu misalnya masuk. Tapi kalau kemudian udah enggak perlu amar ma'ruf nahi munkar ya. Ini lihat ada yang lebih berilmu, lebih tahu, dan dia tidak mengapa ada ini ada itu. Bukan seperti itu cara pendalilannya, subhanallah ya. Dan lagi banyak-banyak lagi kisah pendalilan yang kalau bukan belajar lewat ulama al-sunnah, kadang orang salah memahami. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim tegasnya melawan pemerintah. Lihat bagaimana wah ini itu ini, subhanallah. Seharusnya kan bagaimana sabarnya mereka. Kalau dia disebut Nabi Musa ya, Nabi Musa melawan Fir'aun ya, Nabi Ibrahim ya, melawan kaumnya, dan begitu pula Raja Namrud, apa yang disebut, bukan babnya itu, tapi bagaimana mereka bersabar menghadapi dan mendakwai dengan kata-kata yang lembut ya kan. Wa qula lahu qawlan layyina, ucapkanlah dakwah yang lembut kepada hadapannya ya. Barangkali dia mendapat nasihat. Itu aja Fir'aun, apalagi ini penguasa kita Muslim, Pak Lurah lah, Pak Duko lah, Pak RT lah, Pak sampai camat, bupati atau yang lain yang mungkin seorang ada, lebih-lebih lagi. Ucapkan dakwah yang lembut, yang halus, mudah-mudahan diterima. Nah, itu. Kembali ke sini. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar menjadikan termasuk bentuk menolong agama Allah dan menjadikan itu sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummah. Kalian jadi sebaik-baik umat. Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini. Ya. Tapi lagi, sekali lagi, perlu diingat yang mereka kadang risi, mangkel ketika dieleki dengan tidak adab. Bahasa mereka ya, kadang sampai pada waktu ini kemetak gitu. Seakan-akan karena cara dakwahnya kurang hikmah, kurang baik, akhirnya jadi mencoreng nama dakwah. Padahal sebenarnya isinya dakwah benar, tapi kadang caranya kurang hikmah. Ini yang juga perlu diperhatikan. Tsumma hayyajallahu al-mu'minina bil iktida' biman qablahum minas salihin. Kemudian Allah menghasung mukminin untuk mau meneladani umat sebelum mereka dari orang-orang saleh. Biqauli, dengan firman Allah, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Kalau tadi kaum mukminin umum, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi, orang-orang mukminin jadilah kalian para penolong Allah, termasuk umat Nabi Muhammad ini yang turun Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Jadilah kalian para penolong Allah. Nah, disebut di sini sebagaimana dulu Isa putra Maryam berkata kepada hawariyun, siapakah man ansari ilallah, yang siap menolong menjadi para penolongku di jalan Allah. Ai qala lahum munabbihan man yu'awinuni wa yaqumu ma'i fi nasri dinillah wa yadkhulu madkhali wa yakhruju makhraji. Maknanya Isa mengatakan, mengingatkan mereka, siapa yang siap menolongku dan ikut bangkit bersamaku dalam menolong agama Allah, dan dia pun masuk pada tempat masukku dan keluar pada tempat keluarku. Ucapan Nabi Isa putra Maryam kepada hawariyin ya. Dan hawari itu, hawariyun, jamak dari hawari, dan dia adalah suatu kata yang disebut di tafsir, dia mu'arrabah, diserap ke dalam bahasa Arab, aslinya dari Habasyah ya. Dan itu bermakna sahibus sofi, seorang sahabat yang tulus, sahabat yang ya, sahabat yang tulus, yang murni dalam bersahabat terhadap sahabatnya, sahabat setia ya. Dan ada pula dinukil oleh At-Tabari suatu riwayat dari Ibn Abbas bahwa mereka dinamakan seperti itu, summu hawariyun ya. Disebut summu libayadhi thiyabihim, karena saking putihnya pakaian mereka. Kanu soyadi as-samak, padahal mereka adalah para penangkap ikan ya. Banyak mereka sahabat berprofesi disebut yaitu nelayan, para penangkap ikan, tapi mereka suka pakaian putih-putih dan bersih. Dan dalam kemudian digunakan, dan dalam agama kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengasung juga pakaian putih ya. Elbasu min thiyabikumul bayad, pakailah pakaian kalian putih, tapi itu sunnah dan tidak wajib ya. Fa innahu khairu thiyabikum, karena itu sebaik-baik pakaian kalian. Ini beberapa terkait dengan hawariyin ya. Jadi ada yang mengatakan itu sahabat setia, dan dua-duanya tidak menafikan ya, tidak bertentangan. Ya, bisa jadi ya mereka ya para sahabat ya setia kepada Nabi Isa, di samping itu mereka pun suka berpakaian putih-putih. Hawariyin. Kemudian disebutkan Nabi Isa bertanya, man ansori ilallah, siapa yang siap jadi para penolongku jalan Allah, berdakwah kepada Allah ke tengah manusia, membela, jadi backing, membela, menolong, siap menopang, membantu, mendukung dakwah beliau, ya. Dan kemudian mereka menjawab, fabtadara al-hawariyun faqalu, hawariyun berkata dengan segera, nahnu ansarullah, kamilah para penolong Allah. Famadha Isa alaihi salam al-amrillah, maka Nabi Isa alaihi salam pun terus meneruskan dakwah beliau di jalan Allah, wa nasri dinillah, dan menolong agama Allah, huwa wa man ma'ahu min al-hawariyin, beliau dan para hawariyun yang bersama beliau, ya. Dan begitu pula ini diingat-ingat dan dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika musim haji, ya, orang berkumpul banyak sementara Quraisy sedang getol-getolnya menghalangi dan melarang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara yang membacking Nabi, ya, ya, baik, ya, semakin apa, tidak seterusnya bisa membacking, ya, Abu Thalib saat itu pamannya sebagai tambah tua dan seterusnya dan seterusnya. Maka beliau menemui beberapa kabilah-kabilah untuk mencari pendukung, ya, bukan dukungan kepentingan pribadi atau politik, tapi untuk mendukung menyebarkan agama Allah. Maka yang menjawab dan memenuhi panggilan seruan tersebut adalah kalangan Ansar, ya, baik dari suku Aus maupun dari suku Khazraj, ya, disebutkan, bisa dibaca di sirah, ya, tentang hal tersebut. Ya, terakhir apa yang dinukilkan oleh Tabari, mereka datang, ja'ahu sab'una rajulan fabay'uhu indal Aqabah, pada bai'at Aqabah datang 72 orang sahabat, yang dari Aus, yang dari Khazraj, dan mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siap menolong dan membela beliau. Bahkan telah diingatkan oleh salah seorang dari mereka, apakah kalian tahu konsekuensi daripada hal ini, ya? Kalian akan memerangi al-Arab kullaha, bangsa Arab semuanya, bukan hanya Quraisy. Mereka yang menyembah para berhala tidak akan terima dan akan memerangi orang ini. Apakah kalian tahu konsekuensi membela orang ini? Dan mereka tetap, ya, dengan keteguhan mereka bismillahi ta'ala. Dan ini diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, di sini ada pelajaran untuk kita meneladani pendahulu kita. Nabi Muhammad itu banyak dalam dakwah mengingat Nabi Musa, di sini mengingat Nabi Isa. Kemudian dikatakan Nabi Isa melanjutkan dakwahnya dengan hawariyun yang beberapa gelintir, ya. Padahal yang didakwai banyak sekali Bani Israil. Hawariyunnya lebih sedikit. Fa amanat ta'ifatun min Bani Israil wa kafarat ta'ifah. Maka berimanlah segolongan dari Bani Israil bisa berbidakwati Isa wal hawariyin. Beriman segolongan mereka, karena Bani Israil memang kaumnya Nabi Isa. Anak keturunan Bani Yakub, ya. Anak keturunan Nabi Yakub bin Ishaq Nabi alaihi wasallam. Dengan sebab dakwah Nabi Isa dan hawariyun, maka berimanlah sebagian mereka. Wa kafarat ta'ifah, dan kufurlah sebagian dari mereka, minhum, dari mereka. Alam yang qadu li da'watihim, tidak mau tunduk terhadap dakwah yang diserukan Nabi Isa, seperti bangsa Yahudi. Ya, mereka enggak terima ini Isa seperti ini. Ya, sampai pada ujungnya, ya, nantinya mereka menyalib orang yang disangka oleh mereka itu Isa, dan ditulisi dengan bahasa Ibrani yang artinya ini raja Yahudi, sebagai olok-olokan. Maka kafarat ta'ifah, sebagian mereka yaitu ingkar. Dan juga ada firqah-firqah yang lain disebut fajahadal mu'minuna al-kafirin. Maka orang-orang yang beriman terhadap Isa berjihad melawan orang-orang yang ingkar terhadap Isa dan ajarannya. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim. Maka kami pun kuatkan orang-orang yang beriman terhadap musuh mereka. Aikawainahum wa nasarnahum alaihim. Kami kuatkan mereka dan kami tolong mereka terhadap musuhnya. Fa'asbahu zahirin alaihim. Sehingga mereka pun menjadi unggul, menang terhadap musuhnya. Qahirina lahu, menguasai mereka. Maka fa'antum ya ummat Muhammad, maka kalian wahai umat Muhammad, kunu ansarallah wa du'ata dini, jadilah kalian para penolong agama Allah dan para da'i pada agamanya. yansurkumullah, maka Allah akan menolong kalian, kama nasara man qablakum, sebagaimana Allah telah menolong orang sebelum kalian. Wa yuzhirkum ala aduwikum, dan menampakkan kalian di atas musuh kalian. Ini selesai dari tafsir As-Saff. Dan di sana ada banyak terkait kalam ulama taala. Ada yang mengkhususkan fayyidnal ladina amanu ala aduhim, ini khusus mereka, yaitu golongan yang mengimani Nabi Isa ya, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu yang unggul dengan hujjahnya dan berapaan. Tapi bukan bermakna kaum mukminin tidak kena ujian. Kaum mukminin dari waktu ke waktu ya, seperti ashabul ukhdud, ada yang dimasukkan selokan ya kan, ada yang dimasukkan ke singa, gladiator dimasukkan di ujian keimanan mereka. Dan kadang ada yang sahabat pula, ada yang di apa tindih batu panas, ada yang di gulung tikar. Kadang demikian. Tetapi wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir antara mereka terbagi beberapa kelompok, ada yang mengimani itu ya, titisan Allah, kemudian naik ke atas, ada yang mengatakan itu putra Allah, ada yang mengatakan itu rasul utusan Allah. Ya. Kemudian ketika mereka hendak membunuhnya, ada salah seorang dari muridnya yang kemudian digantikan, diserupakan dengan Isa alaihissalam, dan jadilah yang disalib tersebut. Dan ada di antara ulama mufassirin yang memasukkan fa'ayyadnal ladzina amanu ala duhim di sini dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang memenangkan hujjah yang mengimani Nabi Isa sebagai rasul utusan Allah, bukan yang lain. Ya, ketika orang Yahudi mengatakan ini anak zina, dan orang Nasara mengatakan ini anak Tuhan, dan sebagian firqah-firqah mereka menuhankan yang lain, Rohul Kudus, ada yang Maryamnya, ibunya, dan seterusnya. Dan di situ silih berganti mereka. Tapi kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menangkan hujjah yang menganggap Isa adalah rasul utusan Allah dan dengan ajarannya. Maka berjalan waktu dari dulu dan berjalan terus, termasuk Najasyi di masa itu, termasuk Waraqah bin Naufal, Raja Najasyi, itu yang di atas tauhid, meyakini Isa ya makhluk ciptaan Allah, tidak lain Isa daripada tongkat ini yang dia sebutkan ya, contoh itu raja. Dan begitu pula ketika Nabi mengancam Herakl, pembesar Romawi, kalau engkau tidak mau menerima ya salamun ala man ittaba'al huda, si risalah, semoga keselamatan bagi yang mau mengikuti petunjuk. Kalau engkau menolak, aslim taslam, engkau masuk Islam akan selamat. Aslim yu'tikallahu ajran marratain, engkau akan diberi pahala dua kali lipat. Kalau menolak, fa'alika ithmul arisiyin, engkau akan menanggung dosanya arisiyin, para pengikut Arius. Arius yang mentauhidkan Allah, menganggap Nabi Musa itu utusan Allah, bukan Tuhan. Itu Arius. Banyak diikuti, kemudian di kalangan para petani, para nelayan, para banyak ini. Kalau engkau tidak mau mengikuti Nabi ini, ya, dan seterusnya, engkau menanggung dosa mereka, ya, rakyat. Ini menunjukkan bahwasanya hujjah argumentasi ada di kalangan muwahhidin, bukan menafikan bahwa mereka juga ada ujian, kadang kalah, kadang ini sepanjang waktu. Namun kesudahan yang baik bagi orang bertakwa, Allah alam shawab, ini sekilas, dan banyak di sana dipelajari di dirasah Nasrania, agama Nasrani dari Konsili Nicea pertama di. Dituhankan Isa dan seterusnya dan seterusnya, banyak sekte-sekte mereka berpecah dan berganti-ganti ketetapan keputusan dari konsili pertemuan mereka. Wallahu a'lam bishawab, sampai kadang ada yang mengharamkan ya patung, kadang ada yang menghalalkan. Dan terus begitu mereka berubah-ubah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.